Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lon, berita sore edisi hari ini, Senin 29 Juli 2024, dibacakan oleh saya, Tia Andalusia. Dua kapal terduga pelaku bom ikan ditangkap di perairan Pulau Aceh oleh PSDKP Lampulo. Polres Lok Semawe tangkap tiga pengedar sabu di Aceh Timur. Polisi tangkap empat penjudi online di Warkop Aceh Utara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Lampulo berhasil mengamankan dua kapal nelayan diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Pulau Aceh, Aceh Besar. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Sahono Budianto, mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dua kapal yang menangkap ikan dengan cara merusak. Kemudian kapal pengawas Baramundi 01 mencoba melakukan pengejaran, namun kapal motor Lambung Biru melarikan diri masuk ke dalam teluk dan menyandarkan kapal. Selanjutnya, empat orang awak kapal melarikan diri ke atas bukit dengan membawa kantong plastik diduga berisi bahan peledak. Sahono juga menjelaskan, sebelumnya di lokasi teluk tersebut telah ada satu kapal KM Lambung Merah Marun yang telah bersandar terlebih dahulu dan juga ditinggal oleh awak kapalnya. Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melakukan pemeriksaan kedua kapal tersebut dan ditemukan kompresor siap pakai, sepatu katak, jaring kondisi rusak, serok ikan, serta wadah kantong ikan, namun belum ditemukan ikan hasil tangkapan. Hal ini menunjukkan dugaan kuat bahwa kedua kapal akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selanjutnya, kedua kapal tersebut dibawa ke dermaga pangkalan PSDKP Lampulo untuk proses lebih lanjut. Sederalun personil Satuan Reserse Narkoba Polres Lok Semawe menangkap tiga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Aceh Timur. Tiga pelaku tersebut yakni FR 38 tahun, AN 36 tahun, dan BR 43 tahun, ketiganya warga Aceh Timur. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Wijaya Yudi Stira Putra mengatakan penangkapan ketiga tersangka dilakukan berawal atas informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa adanya aktivitas yang mencurigakan di lokasi penangkapan. Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan. Hasilnya, tim mengetahui jejak dua tersangka di sebuah pondok di Gampung Gede Perlak. Saat sedang transaksi, tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti sabu seberat 791 gram dan 508 gram dari tas merah milik FR. Berdasarkan hasil interogasi, FR dan AN mengaku mendapatkan barang tersebut dari BR untuk dijual. Kemudian tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap BR di sekitar Gampung Gede Perlak. BR mengaku mendapatkan sabu tersebut dari TF yang saat ini telah ditetapkan sebagai DPO dan berada di Malaysia. Usai ditangkap, tiga tersangka berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Lok Semawe guna proses hukum lebih lanjut. Sederalun Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara kembali menangkap empat penjudi online di sejumlah lokasi terpisah dalam jangka waktu 2 hari. Keempat pelaku tersebut berinisial AS 42 tahun, MUZ 24 tahun, K 24 tahun, dan H 47 tahun. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Nofri Zaldi mengatakan tersangka AS ditangkap di Pirak Timu, MUZ ditangkap di Matangkuli, K ditangkap di Tanah Jambu Aye, dan H ditangkap di wilayah Syam Talira Aron. Pelaku ini terang-terangan main judi online di warung kopi. Mereka memainkan judi online dengan situs yang berbeda-beda. AKP Nof Rizaldi menegaskan penangkapan penjudi sebagai upaya dari pemberantasan judi online yang semakin marak terjadi di Aceh Utara. Polres Aceh Utara terus melakukan operasi penangkapan untuk menekan angka kriminalitas diakibatkan praktik judi online. Nof Rizaldi menambahkan saat ini keempat pelaku sudah diamankan di Polres Aceh Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal 18 Junto 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Syederalan Polres Pidi berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor hingga judi online di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pidi. Pengungkapan kasus kriminal tersebut disampaikan Kapolres Pidi, AKBP Jaka Mulyana dalam konferensi pers di Mapolres setempat Senin pagi. Kapolres Pidi AKBP Jaka Mulyana mengatakan ada 6 kasus kriminal yang berhasil diungkap Satuan Reskrim Polres Pidi, masing-masing 4 pelaku judi maisir dan 2 pelaku curanmor. Ia menjelaskan untuk pengungkapan kasus curanmor ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Pidi. Satu pelaku curanmor melakukan aksi di 4 lokasi termasuk di SMA 2 Mutiara Timur. Kapolres mengatakan satu pelaku curanmor lagi ditangkap di Gampung Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli. Polisi mengamankan 4 sepeda motor Honda Beat, 2 NMAX, dan Vario. Sementara untuk pelaku judi online, masing-masing satu berasal dari Kecamatan Glumpang 3, 2 di Kecamatan Pidi, dan 1 di Kecamatan Grong-Grong. Syederalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kabupaten Aceh Barat selama lebih dari seminggu akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya berkat hujan deras yang turun pada minggu kemarin. Kebakaran yang mulai melanda wilayah ini sejak 17 Juli 2024 telah menghanguskan lahan seluas 11.296 hektar. Pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sehari setelah api mulai meluas lagi. PLT Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan hujan lebat yang mengguyur sejak siang hingga sore hari telah membantu memadamkan api di seluruh titik kebakaran. Meskipun sebagian titik masih mengeluarkan asap kecil, petugas terus melakukan pemantauan dan penyiraman untuk memastikan api tidak kembali menyala. Ronald menyebutkan kebakaran terjadi hampir di semua titik di 9 kecamatan yang meliputi Johan Pahlawan, Merebo, Samatiga, Woyla Barat, Bubun, Arongan Lambalek, KW 16, Pantonre, dan Woyla Induk. Teku Ronald menekankan perlunya pemantauan berkelanjutan untuk mencegah kebakaran serupa ke depannya, terutama di kawasan lahan gambut seperti yang terjadi di dekat Universitas Teku Umar atau UTU di Kecamatan Merebo. Ronald mengatakan, meskipun dengan kondisi hujan deras disertai angin kencang, petugas tetap berjibaku memadamkan api di beberapa titik membakar lahan gambut. Karhutla terjadi di Aceh Barat sejak 17 Juli 2024 sebanyak 21 titik dari 14 gampung dalam 9 kecamatan. Hingga saat ini, luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 11.596 hektar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalan Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan berkantor perdananya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur dengan berkeliling kawasan Istana Kepresidenan pada Senin pagi 29 Juli 2024. Kepala Negara yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut mengajak awak media untuk meninjau sejumlah ruangan yang ada di kawasan Istana Kepresidenan termasuk kantor Presiden. Presiden mengatakan bahwa saat ini progres perkembangan pembangunan IKN masih berjalan dengan baik. Jokowi mengaku datang ke IKN untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana yang masih dalam proses pengerjaan. Menurut Kepala Negara, saat ini masih terdapat ribuan orang yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan IKN. Oleh karena itu, ia tidak ingin kehadirannya mengganggu progres pembangunan yang sedang berjalan. Meski pembangunan masih berjalan, Presiden mengatakan bahwa ia akan mulai bekerja di kantor Presiden kawasan IKN, mulai dari menerima tamu hingga menggelar rapat. Presiden Jokowi juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Kepala Negara menyebutkan sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik. Syederalon pejabat polisi setempat Murtaza Hussein mengatakan suku Sunni Muslim Madagi dan Syiah Malikel telah bertempur sejak Rabu lalu. Pertempuran itu terjadi usai seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke sebuah dewan yang sedang berundingkan sengketa lahan pertanian selama puluhan tahun. Meskipun tidak ada yang terluka dalam serangan itu, hal itu memicu kembali ketegangan agama yang sudah berlangsung lama antara klan yang hidup berdampingan di distrik Kuram di perbatasan dengan Afghanistan. Dia mengkonfirmasi bahwa konflik tersebut telah menelan 35 korban jiwa sejauh ini dan 151 orang lainnya terluka. Pemerintah dan para pemimpin setempat berupaya menghentikan pertempuran melalui jirga atau dewan suku, tetapi belum berhasil. Pakistan adalah negara dengan mayoritas Sunni, tempat kaum Syiah sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Pejabat pemerintah mengatakan suku Syiah paling menderita dalam konflik tersebut, dengan 30 orang dari mereka yang tewas berasal dari sekte minoritas tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 29 Juli 2024. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalon, wassalam.